Islam itu, saudara bisa menjawab, Islam itu adalah pri hidup dan kehidupan Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad itu? Jawabnya, Nabi Muhammad itu adalah Islam. Jadi tidak salah kalau orang menerjemahkan Islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Kalau disingkat Islam, I-nya itu ingin, S-nya itu selamat, L-nya itu laksanakan, A-nya itu ajaran, M-nya itu Muhammad. Jadi Muhammad adalah Islam, Islam adalah Muhammad. Ini dalam bahasa singkatannya begitu. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat Al-Quran, kalau saya tidak salah hitung, insya Allah tidak kurang dari 116 ayat yang baik secara langsung ataupun tidak langsung menerangkan tentang posisi, kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya, kita saudara-saudara baca di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah itu insya Allah juz 25, insya Allah. Surat Al-Jathiyah ayat nomor 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di atas posisi dan kondisi syariat. Syariat. Syariat itu artinya way of life, jalan hidup, aturan dan peraturan. Jadi ibarat orang yang melewati satu jalan, Nabi Muhammad ini selalu berada di atas jalur yang tepat dan benar. Katakanlah beliau selalu mentaati jalur tata tertib menggunakan lalu lintas. Ini namanya sunnah ja'alna ka'ala syari'atin. Adapun apa yang dimaksudkan dengan istilah syariah? Saudara-saudara bisa membaca sebuah kitab yang insya Allah kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, cuma saya tidak punya yang bahasa Indonesia. Judulnya Al-Islamu Aqidatun wa Syari'atun. Islam itu agama yang terdiri dari dua ajaran pokok, aqidah, keimanan, syariah, aturan dan peraturan. Di dalam buku Al-Islamu Aqidatun wa Syari'atun yang dikarang oleh Syekh Mahmud Saltuk, bekas rektor Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, di sana disebutkan bahwa as-syari'atu hiya an-nadmu allati syara'a Allah Aisyah Rasulullah liyakudal insanu fi alaqati ma'aratihi wa alaqatihi ma'akhihi muslim wa alaqatihi ma'akhihi insani wa alaqatihi bil kaun wa alaqatihi bil hayat. Islam itu adalah syariat, itu adalah aturan dan peraturan yang diciptakan oleh Allah. Jadi syariat, Islam yang berisi syariat, syariat itu adalah aturan dan peraturan yang diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. madu'unya itu madu'un pengeran. Ya. Jadi wada'un ilahiyun, bukan wada'un insaniyun. Islam itu aturannya diciptakan oleh Allah. Saya sering cerita, dan sering sekali menyampaikan, apa yang diciptakan oleh Allah itu pasti anggun dan apik. Anggun, apik. Ya seperti tubuh kita ini, bukan buatan pangeran ya, remok. Toko Mojokerto jam rapat, gadek turu, sampai subuh, mari sembahyang, turu gilu. Kawan itu suwe-suwe, berkondri kewajiban kuliah duha. Makanya saya tadi tidak mau kalau saudara duduk di pinggir. Salah habis ngantuk, ditinggal leha-leha. Jadi subuh, dari sini nanti terus berangkat ke Ciliwung. Ciliwung nanti masih ada acara ke Medek. Dari Medek terus pindah ke Jogitan Kulon. Dari Jogitan Kulon terakhir ke Pagedangan Turen. Ini duduk kalian yang pengeran, ya, remak di sana. Remak duduk kalian yang pengeran. Apa jamunya? Nah, kopi ini, gosok ini jamunya. Nah ini, hanya saudara harus semangat itu. Kalau tidak semangat, sing rugi penceramah yang sing rugi. Ngantuk-ngantuk, dilarangi ceramah, inti gelembosi, tidak main itu namanya. Jadi syariat itu adalah aturan dan peraturan yang diciptakan oleh Allah, bukan buatan manusia. Yang berarti anggur, api. Tujuannya syariat ini ditetapkan oleh Allah supaya dijadikan landasan, supaya dijadikan pegangan oleh kita dalam rangka mengadakan hubungan dengan Allah. Nomor satu. Al-alaqah ma'arabihi. Sini saya singkat aja, kalau di kitabnya ada begini ya. Di sini cuma saya tuliskan nomor satu, al-alaqah ma'arabihi. Ya. Nomor satu, syariat Islam itu kita pergunakan untuk modal dasar dalam rangka mengadakan hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya hubungan dengan Allah? Misalnya saja sholat, ini diatur oleh syariat yang bisa saudara-saudara pelajari di dalam ilmu fikih. Ini diatur oleh syariat. Di samping kita di surat perintah melaksanakan kewajiban sholat, sekaligus di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri ada aturan dan peraturan. Aturan mainnya. Di aturan lainnya itu ada, nggak boleh. Ya sarana ini. Jadi nggak betul itu kalau ada saudara-saudara. Walaupun itu sembahyang sunnah, walaupun sembahyang tahiyat ke masjid. Jalan dari sana. Nggak betul itu, baru berjalan. Itu namanya nggak taat dengan rule of game. Nggak taat dengan aturan mainnya. Jadi kalau sudah berjalan, mau sembahyang tahiyatul masjid, ya berdiri sejenak, tenang. Ditoto sini api. Ngalah-ngalahi tapi ngedep calon mertua. Inti biasanya tapi ngedep calon mertua, waduh lah. Kayak sebosnya diisah-isahnya. Sing biasanya kayak sedingguk, dingguk, dingguk, no. Nah ini lebih daripada itu, tabirnya diatur yang bagus gini ya, atau begini, ada dua macam. Hubungan dengan Allah. dengan sesama muslim. Bagaimana kalau kita ketemu sesama muslim, hubungan dengan sesama muslim? Antara idza laqitahu fa sallim alaih. Kalau ketemu sampaikan salam, assalamualaikum. Assalam. Remaja itu yang tegas. Salam. Dan salam ini tidak boleh dibuat main-main. Kalau kata-kata itu yang sok main-main dengan salam. Kalau ketemu kawannya enggak assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mestinya assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Nah itu, tolong dulu. Itu saya masih ingat dulu di pondok itu anak-anak pondok itu kalau wrestle itu telat biasanya bunuh nek buyon. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkapnya. Enggak usah waalaikumsalam. Kemantepan itu. Rotasi kapan ragi tambah pahit tambah. Jadi secara kalau menyampaikan salam, baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka usah itu, kebawaan itu. Itu tapi kapan ragi. Malah tidak betul jadinya. Kepanjangannya yang paling sempurna kalau mau disampurnakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu sekali. Tidak usah kunna, tidak usah ta'ala. Itu jadinya. Kepanjangannya yang paling sempurna kalau mau disampurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu sudah. Enggak usah kunna, enggak usah ta'ala. Pokoknya kalau begini subhanahu wa ta'ala. Itu enggak usah. Ya. Kalau ketemu sampaikan salam. Kalau diundang enggak ada udur, enggak ada halangan, datang. Kalau sakit dijenguk. Nah, begini orang sakit ada ilmunya. Letakkan tangan di atas keningnya, ucapkan satu harapan dan doa. Insya Allah tidak mengharapkan, insya Allah. Nah, begitu, aku bingung orang sakit itu ilmunya. Kalau ditakon, jajan di luar. Jadi sini orang sama ini nambah ini banyak. Ini bukan pengalaman penelitian nih. biasanya kali lagi kalah, kalah untuk pun kalah mesti ini bar. Cukup ya beginilah. Ya. Nah ini, ya. Jadi kalau sakit kita jenguk, kalau memang meninggal, ya kita iringi jenazahnya selama tidak ada halangan, selama tidak ada uzur. Minta saran, ya kita berikan saran. Kita beri pendapat, saran, nasihat, dan lain sebagainya. Dan kalau dia bersih, wahir, dia membaca hamdalah, alhamdulillah, kita juga akan yarhamukallah. Wajib, alhamdulillah, yarhamukallah. Yang dikeluarkan harus menjawab lagi, yasikumullah, wa yuslihu balakum. Nah, ini ada apa itu? Timbal baliknya. Jadi selama yang bersin atau yang lahir itu mengucapkan alhamdulillah, saudara menjawab yarhamukallah. Kalau sungguh pacin beli gede, jawaban utile. Pacin beli gede, utile. Jadi tokoh RR itu ada sinkronisasinya itu. Tidak ya. Cocok kalau situ pacin beli gede terus sekarang jawab alhamdulillah, tidak cocok. Kalau situ alhamdulillah, yarhamukallah, tidak lagi yahdikamullah, wa yuslihu balakum. Kita itu harus sama lah. Jawabannya itu harus sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, tolong dulu. Ini namanya cocok. Iya dong. Jangan orang yang tetap, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, biru. Tidak betul. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, syariat Islam itu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan hubungan kita dengan saudara sesama manusia. Ma'akhihi insani. Ya sudah jelas bukan muslim. Secara umum, bagaimana caranya kita mengadakan hubungan dengan manusia secara umum? Kita tidak dilarang bergaul dengan muslim, non-muslim. Non-muslim itu banyak, apa pelacur, apa terpal. Ya kan ada muslim, ada pelacur, ada terpal, ya lah. Boleh, Islam tidak melarang. Dengan satu catatan, dengan satu syarat, ketasamuan kita, kelapangan dada kita, ketoleransian kita tidak sampai mengorbankan akidah. Ya. Jadi tidak sampai mengorbankan akidah. Misalnya secara punya kawan sekuliah, kawan sekolah, atau tetangga dan lain sebagainya. Sudah jelas dia non-muslim. Ya. Ini juga harus kita hubungi dengan baik. Kalau dia datang ke rumah kita tepat pada saat sholat maghrib, ya saudara persilakan. Misi ya, sudah tinggal laporan dulu. Harus begitu, ya. Harus jadi surat kabar, bikin majalah. Nah, sama kita ada begitu ya. Alah tak? Iya, iya, iya. Harus begitu, harus santai, nggak perlu kaki. Loh, ini namanya toleransi, saudara. Namanya toleransi. Jangan sampai karena kesukuran kita, kepandaian kita bergaul sampai mengorbankan akidah. Ada tamu datang tepat pada saat sholat maghrib, wah dikakoni. Sampai maghrib itu barang tak dilakoni. Dia berdewasan, dia berjajan, maghrib itu disuguhnya di sana. Alasannya, oh, bagaimana? Saya kan nanti ya enggak enak itu namanya kan tamu itu. Kelihatannya itu loh, sarangannya itu loh, sarangannya. Doanya itu loh, ya apa tuh. Kalau saya meninggalkan, doanya kan gak super, gak super, sampai gitu. Jadi keakraban kita terhadap kawan di luar agama kita, tetapi sampai mengorbankan akidah, itu bukan super, tapi sampai. Alias blending gitu. Iya gak? Iya gak? Saya bisa cerita begini ini, saudara-saudara harus tahu. Ya. Saya itu dulu masih kecil, masih muda, masih remaja, seperti sekarang. Kawan saya juga macam-macam. Kawan saya itu macam-macam.